الشيطان الرجيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم شر الامور محدثاتها ان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan kepada kita dari nikmat-nikmat-Nya sehingga pada malam hari ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan kitab Matai wa Targhib wa Tarhib karya Habib Abdul Azim Al-Mundiri rahimahullahu taala. Yang ditunjukkan hadis-hadis yang sahih dari yang tidak sahih oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dari kitabul jihad, bab yang tentang jihad. Kita baca pada hadis ke-11. Hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya tidak ada kuda Arab kecuali di waktu sahur diberikan izin kepadanya untuk mengatakan beberapa kalimat doa. Kuda itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma qawwalni min qawwalni min bani Adam. Ya Allah, Engkau telah kuasakan aku kepada siapa yang Engkau kuasakan dari bani Adam. Dan Engkau jadikan aku menjadi miliknya. Maka jadikanlah aku ahabba ahlihi wa mali, keluarganya yang paling dia cintai dan harta yang paling dia cintai. Yang hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullahu ta'ala. Sehingga kuda berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi harta milik seseorang yang paling dicintai. Tentunya ini adalah doa kebaikan karena al-qayd maqbulun fi lawatihi al-qayd. Kuda itu terikat pada bagian depan kepalanya, pada jambulnya, kebaikan sampai hari kiamat. Kalau orang mencintai kuda berarti dia mencintai kebaikan. Ketika kuda berdoa kepada Allah agar dijadikan harta yang paling dicintai, maka dengan demikian administrasi kuda ingin dijadikan harta yang paling dicintai dan orang yang baik tentunya yang mencintai kuda yang dikatakan hewan yang baik oleh Rasulullah alaihi wasallam. Nah, kemudian pada hadis yang ke-12, Al-Hafidz Abdul Aziz Al-Mundhiri rahimallahu mengatakan, wa Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal barakatu fi nawasil khair. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau mengatakan Rasulullah SAW telah mengatakan al-barakah, barakah itu di nawasil khair, ada pada benang atau ubun-ubun bagian depan kepala dari al-khair kuda. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. An barakah, kebaikan Nah, nanti juga ada al-yumnu sama al-barakah. Kebaikan ada pada kepala kuda. Maka tentunya ini anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam agar kaum muslimin senantiasa memelihara kuda. Bagi yang punya jangan dijual, bagi yang belum punya kalau bisa berbeli, melihara kuda. Karena demikian, ya, kita juga sudah baca hadis dari Nabi SAW, ahluha mu'aduna alaiha, orang yang punya kuda akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya niat dalam yang memiliki kuda, membeli kuda bukan untuk menyombongkan diri. Nah, tapi untuk meraih kebaikan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga itu menjadi suatu harta yang turun-temurun. Bila perlu diberikan pasangan. Ya, hingga turun-temurun sampai anak dan cucu nanti. Dan kalau demikian nanti ketika saat diperlukan ada jihad fi sabilillah, diperlukan kuda itu bisa kemudian ya diwakafkan yang akan mendatangkan, yang akan menjadi gudang pahala bagi seseorang yang memilikinya. Al-barakatu fi nawasil khair, barakah itu ada pada kepala kuda. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-13, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan dalam riwayat عن عقبة بن عامر وأبي قتادة رضي الله عنهما. Dari sahabat yang bernama Uqbah bin Amir dan Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan khairul khairi khairul khairi khairi al-adha khairul khairi khairi al-adha. Ya, khairul khairi al-adham, al-aqrah, al-arsam, al-muhajjah, tanqul yadil yumna. Ala Yazid, ya'ni ibn Abi Habib, fa'in lam yakun adham, fa'umaitun ala alihi syia. Rahul Ibn fi sahihi, wa rawahu Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Al-Hakim, an Abi Qatadah wahdahu. Dari Uqbah bin Amir dan Abu Qatadah, semoga Allah Ta'ala meridai keduanya, Rasulullah SAW mengatakan, sebaik-baik kuda, khairul khairi, sebaik-baik kuda adalah al-adham. Al-adham yang berwarna hitam. Al-aqrah, yang aqrah artinya fi jabhatihi marhah wa hiya bayadun yasir. Di dahinya, di sidatnya, bagian depan kepala ada warna putih sedikit. Seluruh badannya kebanyakannya hitam warna bulunya. Kemudian di bagian depan kepalanya berwarna putih, bulunya berwarna putih. Al-arsam, nah, al-arsam bagian atas dari bibirnya, bagian atas di bagian atas bibirnya ada warna putih. Al-muhajjal, al-muhajjal pada kaki-kakinya ada warna putihnya. Talqul yadil yumna, lepas tangan kanannya artinya di kaki depan, jadi kaki depan kuda itu dikatakan kedua tangan kuda. Nah, kedua tangan kuda kaki depannya di sini, ya. Talqul yadil yumna artinya bagian apa, tangan kanannya tidak ada warna putihnya. Jadi yang putih tiga, tangan kiri dan kaki di belakangnya dua. Qala Yazid ya Ibn Habib, Ibn Abi Habib, barawi Yazid mengatakan, fa'ilam yakun adham, kalau tidak adham, kalau tidak hitam mulut, فقميت على هذه الشيعة. نعم. فقميت على هذه الشيعة يعني معناها كودا itu merah kehitaman. Ya. Bercampur antara hitam dengan merah bulunya, tidak hitam kelam tapi bercampur hitam. Nah, kebanyakan demikian, kemudian tadi sedikit-sedikit ada putih, belang putihnya di bagian kepala, di bagian kaki belakang, kaki kiri, kemudian juga bagian atas bibirnya. Itu kuda yang paling baik, ya, demikian dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban rahimahullahu taala dalam sahihnya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah, Al-Hakim, ya, Al-Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Abu Qatadah saja, tidak meriwayatkan dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dalam lafaz Sunan Tirmizi yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Khairul khayli al-adhamul aqrahul arsam, thumma al-aqrahul muhaddad, talqul yumna. Fa in lam yakun adham, fa kumaitun ala hadhihi syiah." Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, sebaik-baik kuda yang berwarna hitam yang ada putih di bagian sidatnya dan ada putih di bagian atas bibirnya. Kemudian, ya, yang nomor dua, kuda yang terbaik yang kedua, yang al-aqrahul muhajjal, bagian sidatnya putih sedikit, kemudian kaki-kakinya al-muhajjal, kaki-kakinya ada putih seperti gelang, kalaupun yang yumna hanya tangan kanannya yang tidak ada putih seperti gelang warna bulu. Fa'il lam yakun adham, kalau tidak hitam, kumaitun ala hadhihi syia, kumait tadi, nah, warna kuda itu hitam bercampur merah. Jadi, ya, hitam bercampur merah itu kuda yang paling baik yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah. Wala selanjutnya hadis ke-14 dari Imam Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mudiri mengatakan, wa an Uqbah aidan an Nabi sallallahu alaihi wa sallam, juga diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, إذا أردت أن تغزو فاشتري فرسا أغرا محجلا مطلق اليمنى فإنك تغنم وتسلم. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. نبي عليه الصلاة والسلام mengatakan, kalau kamu ingin perang, belilah kuda yang demikian sifat-sifatnya, أغرا محجلا. أغرا sama dengan al-aqrah tadi, bagian sijatnya putih, muhaddal, bagian kaki-kakinya, tiga kakinya, yang ada warna putih, seperti gelang. Nah, kata Nabi SAW, فَإِنَّكَ تَغْنَمْ وَتَسْنَمْ, kalau engkau membeli kuda yang seperti itu, engkau akan mendapatkan ghanimah dan selamat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu taala wa qala sahihun ala syarti Muslim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini sedemikian lengkap petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam pada kuda, binatang yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga disebut-sebut dalam Al-Qur'an Al-Karim sebagai bentuk minnah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan warnanya. Nah, ya, warnanya demikian itu yang paling baik. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam tentunya beliau orang Arab mengetahui tentang ternak, tentang kuda, karena beliau pun pernah menggembala. Nah, ya, dan Nabi didukung lagi, ditambah lagi dengan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui kriteria kuda. Nah, maka Ibnu Qayyimah Jauziyah pun punya kitab Al-Qurusiyah, teknik berkuda. Karena ini satu hal yang penting bagi kaum muslimin. Karena kuda sebagai alat jihad, kendaraan yang cepat. Sehingga Ibnu Qayyim, penyair Arab yang terkenal, memuji bahwa kuda itu lincah. Cepat larinya, cepat maju kalau diajak mundur, putar balik pun cepat berlari. Baik. Hadis terakhir dalam bab ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yumdul qaili fi syuqriha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasan gharib. Al yumnu bi dhammi al ya wa huwa al barakah wal quwwah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan yumnul qaili barakah kuda, kekuatan kuda itu ada pada syukriha, yakni kecoklatannya, warna coklat ashqar, ya, itu warna kecoklatan. Nah, seperti tadi, kalau tidak hitam mulut, tidak hitam kelak, Nabi sudah mengatakan kumaitus ala adhiyah, kumait merah bercampur hitam. Kalau bercampur sedemikian rupa, maka akan terlihat coklat. Ya. Nah, maka itu sifat-sifat kuda yang diberitahukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam yang membawa keuntungan. Nah, menyebabkan mendapatkan ghanimah, karena dengan naik kuda tersebut memungkinkan untuk mendapatkan kemenangan, cepat larinya, maju cepat, mundur cepat, menyerang musuh tiba-tiba dan sebagainya, cepat berlari. Itu akan menjadi faktor-faktor kemenangan. Nah, selesai bab yang keempat tentang kuda dan barokah yang ada padanya, lanjut pada bab yang kelima. Dikatakan oleh Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah taala, "Targhib al-ghasi wal murabiti fil ikthar min al-amal as-salih min as-sawm wa as-salati wa dzikri wa nahwi dzalik." Dorongan, anjuran bagi seorang yang berjihad atau yang berjaga-jaga di perbatasan untuk memperbanyak amal saleh, baik itu puasa, salat, berzikir dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, tentunya ibadah sepanjang waktu di rumah, di mana saja, di saat tidak berjihad, di saat tidak berperang, di saat tidak bepergian, itu dianjurkan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Namun, ketika itu dilakukan dalam rangka berjihad, dalam rangkaian jihad fi sabilillah, akan lebih banyak, lebih besar keutamaannya. Kalau al-murabit kita sudah baca, orang yang berjaga-jaga di perbatasan, telah dikatakan di antara keutamaannya orang yang mati di saat berjaga-jaga itu akan diteruskan amalannya. Dia beramal apa, terus mengalir pahala yang dia lakukan selama dia berjaga di perbatasan itu. Maka sudah barang tentu dari situ ada isyarat. Kalau orang-orang yang murabit baca Al-Quran, berzikir kepada Allah, salat sunnah, apalagi ditambah berpuasa di siang harinya. Kalau seandainya di saat-saat seperti itu dia meninggal dalam keadaan beribadah. Sampai hari kiamat, dia dianggap melaksanakan ibadah tersebut. Itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anugerah dari Allah itu luas. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini. Qala wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما من عبد يصوم صوما في سبيل يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. dari Abu Sa'id al-Khudri, semoga Allah Ta'ala meridainya, mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah ada seorang hamba yasumu yawman, yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fi sabilillah, dalam atau ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna yang mutabadir tasih ini, makna yang cepat ditangkap oleh benar. Ketika dikatakan fi sabilillah berarti dalam rangka berjihad jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sebagian kecil dari para ulama, para sahabat hadis mengatakan puasa dalam ketaatan, ya, itu semuanya merupakan puasa fi sabilillah. Maka dalam kitab shaum di depan, ya, sudah dibawakan hadis ini oleh Al-Hafiz Abdul Azim Al-Munziri rahimahullah Ta'ala. Yang pasti fi sabilillah adalah berjihad di jalan Allah. Adapun yang lainnya, dan semoga juga termasuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaklah ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah kecuali Allah akan jauhkan dengan puasa itu wajah dia dari neraka sejauh perjalanan 70 kharifan, 70 musim hujan. Jadi 70 tahun. Berpuasa sehari, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilakukan sembari berjihad, sambil berjihad di jalan Allah, yang tentunya yang berjihad memerlukan tenaga, energi yang besar, perjalanan yang jauh yang meletihkan, memanggul senjata, membawa pedang, memindahkan alat-alat berat dan sebagainya. Nah, ya, kalau ditambah dengan demikian orang itu berpuasa, maka itu menunjukkan kekuatan hati yang sangat besar, sehingga dari kekuatan hatinya badannya pun menjadi kuat, maka nilai besar, nilai pahalanya besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa sehari dijauhkan dari neraka 70 tahun, ya, jauh perjalanan 70 tahun, maka sangat jauh sekali dari neraka, maka dia tidak akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala. Hadis selanjutnya yang kedua, wa 'an Abi Darda'a radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bayna as-sama'i wal ardh. Rawahu Tabarani bil Awsat as-Saghir bi isnad hasan. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang berpuasa sehari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan antara dia dengan neraka khandaqan. Khandaq, apa makna, apa artinya? Perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Apa? Faritun, ya, farit. Siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan antara dia dengan neraka khandaq, barik, jaraknya kama bainas sama'i wal ardh, jaraknya seperti jarak antara langit dan bumi, jarak yang sangat jauh. Nah, ya, jarak yang sangat jauh dalam riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jarak antara langit dan bumi, antara langit pertama dengan bumi itu 500 tahun berjalan. Nah, ya, di mana terus daun perjalanan. Di antara langit pertama dan kedua juga sama, terus demikian. Nah, itu adalah ya angka-angka yang tidak bisa dibayangkan oleh kepala kita. Memang demikian. Sama utitu minal ilmi illa qalilan. Nah, ya, sehebat apapun NASA dan badan antariksa Rusia yang dan lain-lainnya untuk menguak cakrawala, nah, mereka tidak pernah akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya. Nah, ya. Kama baina samai wal ardh khandaqan barid, ya, sebagaimana jarak jauhnya itu antara langit dan bumi, sehingga nah ini keutamaan yang sangat besar bagi orang yang berpuasa di jalan Allah, berpuasa ketika berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ya, melihat keutamaan-keutamaan ini, kita bersemangat untuk ikut berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun nanti dulu dan jangan terburu-buru, ya. Perlu juga kita belajar, kita berjihad lebih lanjut. Nah, atau kalau dasarnya, ya, al-hajj wal jihad ma'diyani ma'a ulil amri minal muslimin barbatkan wa hujjar. Jihad dan haji itu terus berlanjut dari syariat yang terus ada sampai hari kiamat bersama para penguasa kaum muslimin, ya, baik mereka itu orang-orang yang soleh ataupun orang-orang yang fajir, orang-orang yang jelek. Itu dasar utamanya. Jihad itu bersama penguasa muslim. Nah, penguasa muslim, penguasa beneran, penguasa betulan. Ada wilayahnya, ada tentaranya, dan dia memiliki nah, kemampuan untuk melindungi rakyatnya. Nah, itu yang dikatakan al-jihad fi sabilillah. Ketika ada jihad, kemudian ikut di sana berpuasa, dapatkan keutamaan, dijauhkan wajahnya dari neraka 70 tahun, dijauh dijadikan antara dia dengan neraka pandang, nah, parit yang membatasi, yang menghalangi seperti jarak langit dan bumi. Rawal Tabarani, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Awsat dan Al-Mu'jam Al-Saghir. Al-Hafidz Abdul Azim Al-Mundhiri mengatakan hadisnya hasan, maka kemudian dinaikkan derajatnya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani menjadi diturunkan dan dinaikkan hasanun li ghairihi, hasan li ghairihi. Riwayat-riwayat yang lemah, namun ya, diriwayatkan dari beberapa sumber yang berbeda sehingga bisa menjadi penguat. Maka hadis yang menjadi hasanun li ghairihi. Baik, hadis yang ketiga menguatkan riwayat tersebut. Wa anna bi Umamah radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man sama yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari qaddaqan kama bainas samai wal ardh. Dari Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, siapa yang berbuat satu hari di jalan Allah, maka Allah akan jadikan antara dia dengan neraka parit sejauh perjalanan atau sejauh sebagaimana jauhnya langit dan bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, nah, dan hadisnya dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. وعن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال يعني عمر بن عبسة رضي الله عنه mengatakan Rasulullah عليه الصلاة والسلام mengatakan من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام رواه الطبراني بالكبير ورسل بإسناد لا بأس به. Dari sahabat Amr bin عبسة semoga Allah Ta'ala meridainya mengatakan Rasulullah عليه الصلاة والسلام telah memberitahukan siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka api neraka akan menjauh darinya. Ba'udat min hunna. Nah, ya, api neraka menjauh darinya. atau bu'idat minhun nar, tidak dijauhkan darinya api neraka sejauh perjalanan mi'ati'an 100 tahun. Dari 70 tahun, sekarang bahkan lebih. Tidak hanya 70 tahun, tapi mi'at 100. 100 tahun, lebih jauh lagi. Dan hadisnya sahih di ghairihi, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Al-Mu'jamul Kabir. Nah, ya, dalam Al-Mu'jamul Kabir. Tapi ketika 100 berarti yakin 70, ya, 70 lebih. Dan kalau dilihat dari sisi perawinya, yang meriwayatkan yang 70 itu dari Imam Bukhari yang Muslim. Sedangkan yang meriwayatkan 100 tahun, nah, itu Al-Imam At-Tabarani. Itu kalau dibanding, ya, diperbandingkan antara riwayat Al-Imam Al-Bukhari dengan riwayat At-Tabarani, yang lebih kuat adalah riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumullah ta'ala. Maka yang yakin 70. Mungkin ada tambahan, ya, ketika orang tersebut mengalami kesulitan dalam berpuasa. Al-ajr wa laqad bil masyaqqah, semakin berat bagi dia puasa, semakin tinggi nilai pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Hadis selanjutnya. Nah, masih selawat atau semakna dengan tadi. Ya, diriwayatkan dari hadis Uqbah, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Diriwayatkan dari Uqbah, diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Lafaz yang sama, siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjauh atau Allah menjauhkan darinya, menjauhkan wajahnya api neraka, yang menjauhkan wajahnya dari api neraka sejauh perjalanan 100 tahun. Nah, dari ini ya, disyaratkan oleh Syarbani hadar sahih. Maka ya, berpuasa dan ibadah-ibadah yang lainnya dalam keadaan kerja di jalan Allah Subhanahu wa taala, keutamaannya akan lebih dengan hadis yang umum, al-ajru ala qadri masyaqqah, pahala itu sesuai dengan tingkat kesulitan. Nah, berat yang dihadapi oleh orang yang berjihad. Nah, sehingga di antara keutamaan jihad adalah orang akan dijamin keamanan dari al-faza'ul akbar. Orang yang ikut berjihad akan ya diluluskan dari pertanyaan kubur, karena ketika dia melihat nabi lawan pedang itu sudah sangat menakutkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang besar kepadanya. Dia di dunia sudah pernah mengalami rasa takut yang sangat, maka di akhirat dari alam kubur tidak lagi ya ditakut-takuti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, itu adalah satu hal yang sulit. Kalau ditambah dengan ibadah yang lainnya, maka akan menjadi kebaikan di atas kebaikan. Bab yang keenam dikatakan oleh Al-Hafidz Abdul Latif Al-Munziri rahimahullah taala, "At-targhib bil ghadwati fi sabilillah wal rawha." ومن جاء في فضل المشي والغبار في سبيل الله والخوف فيه. Anjuran untuk pagi-pagi pergi dalam berjihad, ikut ya di pagi hari, juga ikut di sore hari. Juga bab ini akan ditunjukkan keutamaan berjalan, keutamaan debu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan keutamaan al-khawf, keutamaan ya memiliki rasa takut di saat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian takut itu bukan alasan untuk tidak ikut berjihad. Nah, takut itu hal yang wajar. Ya, itu hal yang wajar, manusiawi kalau takut. Nah, tapi itu bukan alasan untuk tidak ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada nilainya tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, konon ceritanya, ya, apa namanya, buku tentang jihad, ya, buku tentang jihad atau pembahasan tentang jihad ini dihapus dari karya para ulama, ya, para ulama di negeri Indonesia, dihapus, dihilangkan oleh Belanda, ya, seperti buku dari apa namanya ulama yang zaman dulu dari negeri Banjar, jadi Kalimantan Selatan ada bukunya, ya, tapi hanya membahas masalah sedikit sampai kita berhenti. Nah, padahal ada, ya, yang lengkap dari kitab itu, ya, ada kitab Al-Jihad. Memang kalau kaum muslimin mempelajari, ya, kitab Al-Jihad ini, mereka akan menjadi orang yang tergugah semangatnya, menjadi orang yang berani membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tentunya, ya, seperti tadi kita ingatkan, jihad ada aturan mainnya. Tidak boleh kemudian, ya, karena memang orang senang kelahi, kemudian dia mengatakan itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala atau melampaui batas, ya, batasan-batasan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bukan jihad dikatakan jihad. Nah, ya, banyak penjelasan, nah, dari para ulama rahimahullah ta'ala. Baik, hadis pertama dalam bab ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Laghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun min ad-dunya wa ma fiha, wa la qaba qawsi ahadikum min al-jannati aw mawdi'u mawdi'u qaidin ya'ni sawti khairun min ad-dunya wa ma fiha." ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولملأت ريحا ولا نصيبها على رأسها خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري ومسلم وغيرهما. Dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم menyatakan laghadwatun fi sabilillahi aw rauha, benar-benar satu kali pergi di pagi hari dalam jihad fi sabilillah atau satu kali pergi di siang hari dalam jihad fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma fiha, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lebih baik daripada dunia dan isinya. Walaqaba qawti ahadikum, yani tempat busur, ya, tempat yang sama seluas busur seorang di antara kalian dari surga, nah, atau tempat cambuk seorang di antara kalian di surga, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Walau anna imra'atan min ahlil jannah, kalau seandainya wanita dari ahlil jannah, yang orang istilahkan bidadari, ya, perempuan ahlil jannah, kalau seandainya ada seorang perempuan, seorang wanita dari ahlil jannah, ittala'at ila ahlil ardi, menambahkan, ya, menambahkan kepalanya ke ahlil ardi, la adha'at ma bainahuma, niscaya, ya, wanita itu akan menerangi di antara keduanya, di antara langit dan bumi, menjadi cahaya. Wa la mala'at rihan, juga niscaya perempuan itu akan memenuhi antara langit dan bumi dengan wewangiannya. Wa la nasibuha 'ala ra'siha, dan kerudung dia di atas kepalanya, kerudung wanita ahlul jannah yang ada di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, pergi di pagi hari, pergi di sore hari berjihad, ikut rombongan motor, ya. Nah, rombongan dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, amal itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Taala lebih baik daripada dunia dan seisinya. Surga ya, yang luas itu sebagian kecilnya tempat kusur atau gantungan campur semestinya, itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wanita ahlul jannah juga demikian. Wanita yang bercahaya, bersih, bersinar, wangi, nah, ya, dan pakaiannya pun indah, tidak dari surga demikian. Ini semua adalah motivasi, dorongan dari Rasulullah SAW untuk supaya kaum muslimin senang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Taala, membela agama Allah, meninggikan kalimat Allah di muka bumi, menghabisi mereka orang-orang yang menghalangi dilangsungkannya dakwah Islamiyah, menghalangi penyebaran agama, orang-orang yang menghalangi itu harus diperangi. Tadi sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Baik. Akhirnya hadis yang kedua, wa an Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghadwatun fi sabilillahi aw rawhatun khairun mimma qala'at alaihi syamsu aw gharabat. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Pergi sekali di pagi hari di jalan Allah atau sekali di sore hari itu lebih baik daripada dunia yang terbit dan tenggelam matahari atasnya. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Yang ketiga, wa an Sahl bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Sahal bin Sa'd semoga Allah taala meridainya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ribatu yaumin fi sabilillah khairun min ad-dunya wa ma 'alayha, wa mawdhi'u sawti ahadikum min al-jannati khairun min ad-dunya wa ma 'alayha, wa ar-rawhatu yaruhuha al-'abdu fi sabilillah aw al-ghadwa khairun min ad-dunya wa ma 'alayha. Berjaga-jaga satu hari di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tempat campur seorang di antara kalian dari surga lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ar-rawhatu yaruhu al-'abdu. Satu kali pergi di sore hari yang dilakukan oleh seorang hamba di jalan Allah, atau pergi di pagi hari, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di atasnya. Disiwatkanlah Imam Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah rahimahumullahu ta'ala. Demikian ya hadis-hadisnya menolong kita menunjukkan keutamaan berjihad di jalan Allah, berjihad di pagi hari, berjihad di sore hari, dan hal-hal yang berkaitan dengan jihad di sabilillah. Maka tidak tersisa, tidak ada lagi kecuali kita harus membesarkan niatan dalam hati kita. Saya akan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berjihad di jalan Allah. Kita senang dengan al-jihad fi sabilillah sesuai dengan ketentuan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan niatan yang seperti ini, kalau kita tanamkan di dalam hati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala syuhada kepada kita. Yang penting itu pertama adalah niatan yang benar. Kalau ada kesempatan dalam di dunia ini, ada kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dari sekarang kita bersiap untuk ikut berjihad. Karena demikian besar keutamaan-keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang benar-benar datang kesempatan itu, tidak kemudian yang kita lari, tidak boleh. Kalau memang berniat kuat, tahu keutamaan-keutamaannya, tentu kemudian akan menjadi orang yang benar. Kenapa takut dengan kematian? Toh kematian akan datang kepada siapa saja, di mana saja, sama saja. Lebih baik mati dalam yang bersiar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena keutamaan-keutamaannya sangat banyak sekali. Nah, ya, kita sekian dulu sampai di sini, sampai hadis yang ketiga. Jadi, bab keutamaan orang yang pergi bersiar di jalan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari atau di sore hari. Wallahu a'lam. Alhamdulillah.